Siapa yang tidak kenal dengan tokoh yang berbentuk kotak, berwarna kuning, dan tinggal dalam sebuah rumah nanas bersama siput kesayangannya di dasar laut? Yap, dia adalah SpongeBob SquarePants, kartun yang menemani masa kecil kita dengan petualangan-petualangannya yang menyenangkan, seperti berburu ubur-ubur, mencari tanda pengenal SpongeBob yang hilang, hingga terjebak di hutan bersama kulit kerang ajaib. Nah, ada hal unik nih dari kulit kerang ajaib. Ternyata pengikutnya bukan hanya dari Bikini Bottom saja, tapi juga dari Universitas Pajajaran, yaitu Komunitas Kulit Kerang Ajaib atau K3A. Puja kerang ajaib! K3A merupakan komunitas kulit kerang ajaib yang berada di Universitas Pajajaran yang berisikan para penggemar SpongeBob SquarePants. Klub kulit kerang ajaib. Ya, itu kan isinya buat ini ya, penggemar-penggemar SpongeBob. Jadi kita tuh nonton SpongeBob bareng atau nongkrong bareng. Tapi ya gitu, ngobrolin SpongeBob juga. Komunitas ini dibentuk pada tahun 2016. Yang pada saat itu kepengurusan komunitas masih dipegang oleh Abai dan dua orang temannya yang sama-sama mahasiswa Unpad Fakultas Ilmu Budaya. Pada tahun 2018, kepengurusan komunitas ini diserahkan kepada Syafira dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2016. Berdirinya mah 2016, tapi ya isinya emang ya anak-anak yang angkatan ya ada yang 2012, paling tua 2012. Jadi foundernya tuh sebenarnya ada 3 orang. Ada Kang Abai, Kang Firman, sama Kang Iman Bonyok, mungkin ada yang tahu di sini. Komunitas ini dibentuk dengan latar belakang sebagai tontonan anak-anak yang positif, mengingat banyak anak-anak yang menyaksikan tayangan yang tidak sesuai dengan kategori usianya. Contoh, sinetron di beberapa stasiun televisi. Mereka tuh pengen bikin K3A, soalnya mereka tuh kayak khawatir gitu ngelihat anak-anak zaman sekarang yang dia tuh ya tontonannya tuh kayak udah gak bener gitu loh, dan ya nah tahu aja. Nah itu dia, makanya mereka tuh pengen bikin wadah gitu buat kita supaya inilah kayak mempertemukan orang-orang yang masih senang SpongeBob gitu, bukan yang senang anak jalanan atau senang sinetron-sinetron yang lain gak jelas gitu. Nah, komunitas ini mempunyai kegiatan rutin, diantaranya nonton bareng kartun SpongeBob, membahas keunikan kartun SpongeBob, atau sekedar berkumpul bersama untuk santai dari kejenuhan. Saat ini, jumlah anggota komunitas kurang lebih 60 orang dan mempunyai cara perekrutan yang unik. Perekrutan dilakukan dengan cara mengkonfirmasi bagian penanggung jawab komunitas dan tahap selanjutnya akan ada wawancara perihal keterkaitannya dengan SpongeBob serta pengetahuan seputar SpongeBob. Seperti, siapa sih orang nomor satu di Bikini Bottom? Dan apa nama teraneh di Bikini Bottom? Apabila semua sudah terpenuhi, maka sudah resmi tergabung dalam komunitas tersebut. Komunitas ini sudah diliput oleh berbagai program berita, seperti Line Today dan CNN. Hal tersebut merupakan prestasi yang luar biasa saat ini, karena mengingat komunitas ini baru saja berjalan selama 3 tahun. Harapan dari komunitas ini adalah semoga komunitas ini dapat berkembang lebih luas lagi, karena sifat-sifat SpongeBob dan teman-temannya yang selalu positif semangat, pantang menyerah, dan sifat baik lainnya yang sangat perlu kita ketahui sehingga dapat disebarluaskan.